Yang di hulu dapat memagarnya, yang di hilir dapat memeliharanya, yang di bukit dapat mengingatnya, yang di lurah dapat mengenangnya. Maka sejak gelar ini ditabalkan, sah dan berlakulah gelar dimaksud atas diri Tuan Haji Abdul Somad LC MA, serta melekat pula himbauan kepada beliau sebagai Datuk Seri Ulama Setia Negara dalam masyarakat adat Melayu Riau. Bila tanjak telah dipasang, tandang marwah telah dipulang, daulat naik hidup terpandang, kemana pergi jauh hati orang. Bila selempang telah dipasang, bertanda amanah telah disandang, tuah diri datang menjelang, hidup mati akan terbilang. Selanjutnya kami mohonkan pula kesediaan ketang daerah mewakili Gubernur Riau yang berhormat Tuan Haji Ahmad Hijazi SE MSE untuk menyisipkan keris adat penamaran. Apabila keris telah dipinggang, pantang Melayu berbalik pulang. Anak jantan hanya akan mati di kalanggang, tak akan mengalah sebelum berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk-datuk, datin-datin, cik-cik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majlis. Saya biasa menyampaikan tausiah tidak pakai kertas, tapi hari ini rasa takut silap, takut salah, takut tak beradat, padahal kita baru saja mendapat gelar adat. Hanya perasaan ini bisa tuliskan. Dengan bismillah kalam bermula, alhamdulillah pembuka kata, salawat dan salam sempurnalah makna, yang kecil dibina, yang besar mulia. Abdul Somad aku bernama, selesai belajar di negeri Narasinga, pernah singgah di IAIN Suska, terbang menuju bumi seribu menara. Melihat sungai Nil dan piramida, bersua dengan Fir'aun dan Musa. Hinggap sekejap di bumi Malaya, akhirnya terdampar di gurun Sahara, hampir sampai ke Barcelona. Setelah lama mengembara, kembali jua ke bumi tercinta, Tanah Siak Sri Indrapura. Membawa gelar LCMA, banyak orang bertanya-tanya, apalah agaknya artinya? Lagi cemas mencari anak dara. Nasihat orang tua-tua, bernaunglah di pokok yang gagah perkasa, batangnya jadi penyangga, akarnya tempat bersila. Bersilaturahim ke rumah Dr. Mustafa, rumah putih di Jalan Gulama. Dia bawa daku 10 senja ke TVRI membawa acara. Bila dia pergi ke Malaysia, daku duduk di singgasana menjadi guru sekejap mata. Subuh tiba gelap gulita, menuju masjid di pagi buta, jamaah pun tak pula ada, banyak tiang dari manusia. Berbekal sabar dan doa, nasib baik datang menyapa, khutbah bergetar dari masjid raya, banyak mata terpesona, caci hamun pun ikut serta. Lovers and haters, kata anak-anak muda. Ada pula yang menuduh paksa, fitnah anti bineka tunggal ika, diusir dari Pulau Dewata, deportasi dari negeri Cina. Tapi hati tak rasa hina, semua itu belum ada apa-apanya bila dibanding Nabi besar kita, gigi patah kaki terluka, namun tetap berbalas doa. Sungguh tak layak masuk surga, busuk hati terus dipelihara. Orang Melayu cinta negara, 13 juta golden Belanda, diderma untuk membela bangsa Sultan Syarif Kasim orang mulia dari kerajaan Siak Sri Indrapura. Berdaulat ke Yogyakarta. Jangan kau ajar kami tentang cinta negara. Kalau bukan kerana kami punya bahasa, kau pun tak dapat bertutur kata. Dendam jangan masuk ke kepala. Masih banyak yang perlu dirasa. Anak Sakai meniti pipa. Anak Akib senyum menyapa. Talang mamak terus menganga. Padahal minyak tiada terkira. Tapi apa mau dikata, terlalu banyak diangkut ke Jakarta. Awan berarak meniti senja. Budak menuju surau musalla. Quran di tangan dan alif bata. Tak lupa rotan di belah dua. Tapi kini semua dah sirna. Semua sudah berganti rupa. Budak asik bermain Sega, PlayStation, warnet beraneka. Dari Batman hingga Mahabharata. Sampai Spiderman sarang laba-laba. Kalaulah tak ada usaha, budak Melayu kan hancur binasa. Melayu hanya tinggal nama, rosak kerana AIDS dan narkoba. Menjemput murka dan bencana, wajah menjadi bermuram durja. Selepas masuk Belanda, banyak anak tak boleh tulis baca. Huruf Arab dibuang serta, Melayu Riau boleh berbangga. Huruf Arab merata-rata, dari masjid hingga kantor wali kota. Tapi tiba bila saatnya, huruf Arab hanya mantra, dibaca saat duka cita, atau untuk pelet wanita. Sungguh kiamat di pelupuk mata. Maka masukkanlah anak ke sekolah agama. Ada gontor tujuh di jalan ke kampung. Darul Hikmah Bugus Salam dan As-Sofa. Atau IBS arah asrama tentara. Memang agak mahal biaya. Minimal pelajaran agama ada lima. Menjadi bekal dari muda ketua. Andai tersesat boleh kembali semula, mereka akan menjadi pemimpin bangsa. Dari presiden sampai Papua, kita semua akan binasa. Harta tiada di bawah serta, anak soleh jualah yang mengalir ke kita. Malam beri naikkan tiba jua, tepak sirih merah merona, gambir kapur dan pinang tua, mulut mengunyah bermasam muka. Tanda lidah sedang merasa, pahit kelat dan pedar ada. Semua mesti didelan sama, pertanda hidup berumah tangga. Mak andam duduk memasang kenanga, jemputan hadir saubara mara. Berzanji dibaca serta marhaba. Tuan Mufti membaca doa. Air mata bahagia ayah dan bonda. Menanti cucu penyejuk mata. Di sanalah bahagia berpunca. Tapi kini semua tak ada. Akan menjadi majlis duka. Kerana marah menghunjam dada. Rosak sudah pemudi pemuda. Amuk dan hamun mengisi acara. Mereka tak salah juga. Kerana diam kitalah bencana mereka. Banyak orang bertanya-tanya, siapalah agaknya menulis kata-kata berbingkai makna, menyentuh rasa hati dan kepala. Bila pula dia menulisnya? Jawabnya, siapa lagi kalau bukan Datuk Setia Sri Ulama Setia Negara. Ditulis saat dalam perjalanan dari Jakarta di dalam pesawat Garuda. Tapi bila malaikat maut tiba, pangkat dan kuasa tak lagi bermakna. Hanya iman dan amal soleh jua yang akan dibawa serta. Tinggallah rumah besar bertingkap kaca. Anak menantu, sahabat tetangga. Kain songket dan baju sutra. Cincin emas dan batu permata. Rubi zamrud dan mutiara. Kalau ada tangan pernah menyapu air mata. Orang susah dan miskin papa. Kepala anak yatim tiada berbapa. Itulah yang akan dibawa serta. Apa tanda Melayu menyapa, lemah lembut bertutur kata? Apa tanda Melayu beragama, takut pada Allah semata? Apa tanda Melayu berdegara, tetes darah asal jangan tina? Kalau menung datang menyapa, saat tanah pusara sudah pun rata, anak menantu jiran tetangga, tiada yang mahu ikut berserta. Tinggallah diri sebatang kara. Bila sampai masanya tiba, anak berbisik ke pangkal telinga, buah hati belayan jiwa, Mizian Haji putera pertama, La ilaha illallah, Terima kasih. Mohonlah. Selamat. Mohon maaf. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepung tawar menurut adat isinya mengandung doa dan berkat agar Tuhan selalu selamat baik dunia maupun akhirat. Tuan Haji Mukhtar Anam, Ketua Kekerabatan Bersama Keluarga Kerajaan Siak Sri Indrapura dan anggota Dewan Kehormatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau. Kasihan membangun negeri bergandengan tangan. Kemohon yang berhormat Datuk Dr. Haji Mustafa Umar, SCMA, Pokok Ulama Provinsi Riau. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang untuk ulama kami Datuk Seri Ulama Setia Negara Al-Ustaz Haji Abdul Samad LCMA. Jadikanlah beliau, Ya Allah, hambamu yang senantiasa mensucikanmu, bertasbih memujimu, seperti yang engkau firmankan di dalam Al-Quran. Wayakulun, dan mereka itu berkata, Subhana Rabbina, maha suci engkau Ya Allah Tuhan kami, inkana wa'du Rabbina lamaf'ula, sungguh janjimu pasti engkau tunaikan. Dan Ya Allah, seperti yang engkau lanjutkan dalam firmanmu itu, jadikanlah ulama kami ini, yaitu Datuk Seri Ahmad, Datuk Seri Ulama Setia Negara Haji Abdul Samad LCMA, jadikanlah ia hambamu yang senantiasa bersungkur sujud di hadapanmu. Wa yakhiruna lil azqani yabukun, sambil menangis. Wa yaziduhum khusyua, dan tambahkanlah kepadanya kekhusyuan, sehingga Allah, Ya Allah, engkau berikan kemuliaan kepadanya, kepada kami, kepada negeri kami, dan kepada umat ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, untuk kami yang hadir ini pula, cabutlah kedengkian, kebencian, permusuhan, perselisihan dari hati kami, dengan ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna, wahai Tuhan kami, kami berserah diri kepadamu. Wa ilaika anabna, dan kepadamu kami kembali. Wa ilaikal masir, pada akhirnya kepadamu juga kami akan berkumpul semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.